السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwan fil din, a'azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab ini, syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pada hakikatnya sudah selesai kita bahas setelah berjalan kurang lebih hampir 8 tahun. Tetapi karena banyaknya kaum muslimin dan muslimat yang baru tahu tentang akidah salaf, tentang manhaj salaf, dan sebagian besar juga baru ngaji, maka saya mengulangi tentang masalah akidah ini, karena ini merupakan masalah yang penting. Terlebih lagi kalau kita lihat, banyak juga para da'i, para ustadz, para khatib, para penceramah yang tidak tahu tentang akidah ini, yang tidak tahu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak orang menyebut mereka mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kenyataannya jauh dari Ahlussunnah wal Jamaah. Pengakuan banyak orang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi secara akidah sangat jauh dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diyakini dan dipahami oleh para sahabat dan diamalkan oleh mereka, yang diyakini oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam, para imam-imam yang dimuliakan oleh Allah. Jadi akidah ini banyak yang mereka tidak tahu. Mereka hanya mengaku aja mengikuti akidah ini Ahlussunnah, tapi kenyataannya mereka jauh. Maka kajian seperti ini harus sering diulang. Sering diulang supaya orang paham tentang akidah ini, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, tentang akidah salaf, manhaj salaf. Harus sering diulang sehingga orang betul-betul tahu tentang akidah ini, tentang manhaj ini, tahu betul, sehingga mereka berjalan di atas jalan ini. Karena banyak orang juga, kalau yang tadi saya sebutkan, yang pertama umumnya kaum muslimin tidak tahu, yang kedua yaitu para dai, para ustaz, para kiai, itu mereka tidak tahu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena buku-buku yang mereka baca tidak sesuai dengan akidah al-sunnah wal jamaah yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan diamalkan oleh mereka, sangat jauh gitu. Karena sudah tersebar buku-buku dari firqah-firqah yang sesat yang dibaca oleh kaum muslimin dan juga oleh para dai, para ustaz. Yang ketiga, adanya orang-orang yang intisab, artinya menisbatkan dirinya kepada salaf, menisbatkan dirinya kepada al-sunnah, tapi mereka tidak tahu, hanya tahu secara umum aja, secara global, tetapi secara rinci tidak tahu. Dan kita harus tahu dengan rinci, dan dalam buku ini, dalam buku syarah akidah al-sunnah wal-jamaah ini, sejelaskan rincian dari syarah akidah al-sunnah wal-jamaah. Meskipun belum seluruhnya, tapi itu insya Allah sudah banyak mencakup dari apa yang diyakini dan dipahami oleh salafus saleh. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, ini penting untuk kita ulang dan terus kita ulang supaya betul-betul akidah ini menjadi keyakinan. Sebab orang ketika dia belajar, ketika dia nuntut ilmu, yang pertama kali dari nuntut ilmu itu, yang dipelajari itu ilmu itu benar atau tidak. Sebab banyak orang belajar ilmunya tidak benar. Umpamanya dia belajar ilmu kalam, filsafat, atau tasawuf, atau yang lain. Bukan wahyu yang dipelajari. Makanya ketika kita mengatakan nuntut ilmu, yang dimaksud untuk ilmu itu mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Mempelajari wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah ini harus dipahami dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena mereka yang paling tahu tentang Quran. Mereka paling tahu tentang Sunnah. Mereka yang sudah pertama, mereka yang pertama kali beriman dan mereka yang pertama kali mengamalkan. Mereka yang pertama kali mendakwakan dan mereka yang pertama kali juga berjihad menegakkan agama ini sebelum manusia menegakkan agama ini. Artinya ada orang-orang yang ikhlas yang berjuang menegakkan agama ini, tapi jelas yang pertama kali menegakkan agama ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya ilmunya harus jelas dulu. Kemudian setelah ilmu yang dipelajari jelas Quran wa sunnah ala Nabi salaf, yang kedua harus ada i'tiqad. I'tiqad keyakinan. Yakin enggak dia dengan apa yang dikaji, dengan apa yang dipelajari, dengan apa yang dipahami? Harus yakin. Ada orang belajar tapi enggak yakin, enggak ada manfaatnya pelajaran itu. Di samping dia harus memahami dan dia wajib meyakini. Faham dan yakin. Faham dulu dari apa yang dipelajari dari Quran dan Sunnah. Kalau paham salaf dia harus faham. Karena tidak dikatakan ilmu kecuali dengan faham. Nah, dikatakan oleh para ulama, al-ilmu al-fahmu. Hati dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan tentang al-ilmu al-fahmu. Di awal-awal tentang kitabul ilmi. Ilmu itu adalah faham. Setelah itu diyakini. Harus yakin. I'tiqad. Jadi al-ilmu al-fahmu al-i'tiqad. Harus dia meyakini dengan keyakinan yang benar dari hatinya. Dan dia betul-betul mengimani akidah ini hak. Manhaj ini hak dan dia wajib berjalan di atas jalan ini. Kalau dia ingin selamat, dia wajib berjalan di atas jalan ini. Itu harus dia diyakini. Kemudian setelah dia meyakini, ini penting dalam kita beragama ini harus ada keyakinan, yakin tentang akidah ini hak. Sebab banyak orang enggak yakin. Kalau enggak yakin yang timbul syak, keraguan. Keraguan. Dan kalau sudah ragu, dia akan kembali lagi dia kepada firqah-firqah yang sesat. Harus yakin bahwa ini benar. Meskipun dihujat orang banyak. Meskipun dimusuhi oleh orang banyak. Harus yakin bahwa ini jalan yang kita tempuh, jalan yang hak. Dasarnya Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, ini jalan yang benar. Jalan yang membawa kepada keridhaan Allah, jalan yang membawa manusia ke sorga. Harus yakin. Gitu. Yakin bukan keyakinan dibuat-buat, bukan. Yakin dengan dasar dalil dari Quran dan Sunnah. Yang sudah kita baca dalilnya, kita pahami, kita yakini. Kemudian setelah itu ada al-amal. Atau dengan istilah para ulama, dengan al-inqiyad. yaitu kita harus betul-betul tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah datang wahyu dari Allah, dalil dari Quran, dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban seorang mukmin dan mukminah, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Inqiyad, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang akan membawa keselamatan. Harus ada inqiyad. Kalau tidak ada inqiyad ketaatan, bagaimana dia berjalan menuju kepada Allah? Sebab Allah akan menilai dari apa yang dia amalkan. Bukan ilmu yang dia pelajari sekian banyak, bukan keyakinan, tapi bagaimana dia mengamalkan, dia amalkan atau tidak. Karena keyakinan, ikrar lisannya, keyakinannya harus dibuktikan dengan amal. Sebab amal ini merupakan bagian daripada iman. Bahkan termasuk rukun yang terbesar. Amal ini merupakan bagian daripada iman, rukunnya. Jadi ini harus dibuktikan dengan amal. Tidak melakukan kesyirikan. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Tidak. Betul-betul dia mengikuti wahyu. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas semata-mata karena Allah, tidak berbuat syirik. Dan dia ittiba mengikuti sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fi din, azakumullah. Kita akan bahas tentang bab yang kelima. Karena bab-bab sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang bab kaidah dalam mengambil dalil. Itu sudah kita bahas. Bab yang kedua, kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan mengumpulkan dalil, sudah selesai kita bahas ini. Karena pertemuan kita tidak rutin setiap pekan, kadang-kadang juga ketika saya ada waktu ya kita lanjutkan, kalau enggak ada waktu terhenti. Ini sudah kita bahas. Kemudian adapun bab yang ketiga, penjelasannya juga sudah kita bahas. Bab yang keempat tentang beberapa karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nanti antum bisa baca bahwa masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini yaitu yang jelas sumbernya. Artinya dalam kita beragama ini harus jelas dalilnya gitu. Bukan kata orang. Bukan kata orang banyak, bukan kata kiai, bukan kata ustadz, bukan kata guru, tapi kata dalil. Kemudian juga diantara keotentikan akidah ini, bahwa akidah ini berpegang pada prinsip taslim. Artinya kita wajib tunduk dengan Quran dan Sunnah. Akal ini wajib tunduk dengan Quran dan Sunnah. Ya, kalau sudah dalil, sami'na wa ata'na. Maka orang beriman itu enggak dikatakan dia beriman sampai dia menyerah kepada apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 65, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka prosesikan dalam mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haras, rasa sempit, rasa tidak senang dengan apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Wa yusallimu taslima. Mereka harus taslim, tunduk, menyerah dan menerima semua apa yang Allah dan Rasulnya, apa yang Allah wahyukan dan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Kemudian akidah Ahlussunnah sejalan dengan fitrah dan sesuai dengan akal yang sehat. Tentang akal sudah kita bahas. Kemudian mata rantai sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Artinya akidah ini, akidah salaf, mana salaf ini, mata rantainya sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu di bab yang keempat, yang mata rantainya sampai ke Rasulullah. Jadi enggak terputus. Jadinya mata rantai emas ini, silsilatul dzahab. Sedangkan firqah-firqah yang sesat, itu akidah mereka, manhaj mereka sampai kepada pemimpinnya, tokohnya. Makanya firqah-firqah yang sesat, penisbatan mereka kepada tokohnya akidah itu. Apakah itu Syiah, apakah itu Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Maturidiyah, Asy'ariyah, atau yang lainnya. Itu dinisbatkan kembali kepada tokohnya. Kemudian akidah salaf, manhaj salaf ini jelas dan gamblang. Jelas, gamblang. Enggak ada kesamaran sama sekali. Kemudian bebas dari kerancuan. Enggak ada kerancuan, enggak ada kontradiksi, enggak ada kesamaran. Semuanya jelas. Kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan faktor utama bagi kemenangan dan kebahagiaan abadi dunia dan akhirat. Jadi, kalau orang mau bahagia, ikuti akidah ini. Dan akidah ini merupakan akidah yang dapat mempersatukan umat Islam. Akidah ini akidah yang utuh, kokoh dan tetap langgeng sepanjang masa. Karena Quran dan Sunnah itu enggak bisa berubah. Enggak bisa berubah, tetap utuh dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat. Karena wahyu ini mutlak dan ma'sum. Sedang perkataan manusia, ide manusia, akal manusia mesti berubah-ubah. Tapi kalau wahyu tetap. Kemudian Allah yang ke-10, Allah menjamin kehidupan yang mulia bagi orang yang menetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya orang-orang yang mengikuti akidah ini dan betul-betul dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, maka diberikan rasa aman dan diberikan petunjuk oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, kezaliman maksudnya kesyirikan, mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Ini diantara keistimewaan atau karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk bab yang 5. Kewajiban ittiba, mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Jadi kewajiban ittiba mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Ini yang memerintahkan untuk mengikuti ini, yang pertama dasarnya Al-Qur'an. Saya bawakan beberapa ayat. Yang kedua dasarnya hadis-hadis Nabi yang sahih. Yang ketiga dasarnya penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang wajibnya mengikuti pemahaman salafus saleh. Yang keempat, penjelasan para tabi'in yang menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh. Yang kelima, penjelasan para imam, dari Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan yang lainnya rahimahumullah, menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh. Dan kemudian dilanjutkan oleh para ulama Ahlussunnah sepanjang zaman tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh. Jadi mengikuti manhaj atau jalan salafus saleh, yaitu jalannya para sahabat dalam kita beragama ini, ini hukumnya wajib. Dalilnya saya sebutkan beberapa dalil di sini, dalil-dalil Al-Qur'an tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh, baik dalam kita berakidah, baik dalam kita beragama, baik dalam kita berilmu, baik dalam kita beramal, baik juga dalam kita berdakwah. Kita harus mengikuti jejak salafus saleh. Dalilnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, untuk melihat bab yang kelima, halaman 99. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 137, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu beriman, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongan Allah Taala, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Yang menjadi syahid di sini yaitu Allah berfirman, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka beriman sebagaimana imannya para sahabat, maka mereka dapat petunjuk. Arti di sini Allah menyebutkan bahwa iman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebagai timbangan atau sebagai tolak ukur untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara kebenaran dengan kebatilan. Apabila ahlul kitab beriman sebagaimana berimannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah, petunjuk yang mutlak dan sempurna. Jika mereka ahlul kitab berpaling tidak beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka jatuh dalam perpecahan, perselisihan, dan kesesatan yang sangat jauh. Memohon hidayah adalah sebesar-besar kewajiban, sedangkan menjauhkan perselisihan dan kesesatan adalah wajib. Jadi mengikuti mana para sahabat adalah termasuk kewajiban yang paling wajib. Ini disebutkan dari kitab Basair Dawi Syarab Bisharah Marwiyati Manhajis Salaf karya Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Di sini Allah menyebutkan dengan fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman seperti yang kalian para sahabat iman, faqad ihtadaw, mereka mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mengikuti jejak para sahabat, maka kita dapat petunjuk. Tapi ketika kita tidak mengikuti jejaknya para sahabat, ya pasti sesat. Pasti sesat. Karena yang mengatakan demikian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjelaskan tentang timbangan atau tolak ukur untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara kebenaran kebatilan dengan mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ayat yang kedua dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Ini penjelasan ayat ini, lihat di halaman 104. Penjelasan ayat ini lihat di halaman 104 dari buku ini. Dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi thumma qal, hadha sabirullahi mustaqima wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi thumma qal hadhi subulun mutafarriqatun laysa minha sabirun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Rasulullah SAW membuat satu garis dengan tangannya, kemudian bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya, kemudian bersabda, ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai, arti yang sesat. Tidak ada satupun dari jalan-jalan ini kecuali dalamnya terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah Azza wa Jal, wa anna hadha sirati mustaqiman, sampai akhir ayat, artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah, janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Jadi Nabi SAW ketika menjelaskan ayat ini surah Al-An'am ayat 153, Nabi menggaris satu garis yang lurus. Kemudian di kanan kiri garis itu ada garis-garis yang pendek. Kanan kiri. Nabi menyebutkan, ikutilah jalan ini. Itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Fattabi'u. Wala tattabi'u subul. Jangan ikuti jalan yang pendek-pendek ini. Ini mesti di atasnya ada syaitan yang mengajaknya. Jalan ini, yang pendek-pendek ini, jalan golongan-golongan yang sesat. Firqah-firqah yang sesat, aliran-aliran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat. Yang mengatakan demikian Rasulullah SAW di hadis iftiraqul ummah, dan juga hadis ini artinya Nabi menyebutkan hadhihi subulun mutafarriqatun Laisa minas sabir illa li syaitan yadu ilaih. Ini jalan-jalan yang bercerai-berai, tidak ada satu dari jalan ini melainkan di atasnya ada syaitan yang mengajak kepadanya. Jadi mesti setiap golongan yang sesat, firqah yang sesat, pemahaman yang sesat, aliran itu mesti ada syaitan yang mengajak. Dan dai-dainya pun Nabi menyebutkan tentang dai-dai itu, yaitu Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, doa ala abwabi jahannam. Dai-dainya yang menyeru, yang mengajak ke jalan itu, Nabi menyebutkan yaitu dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam. Man ajabahum qadzafuhu fiha, kata Nabi. Barang siapa yang memenuhi panggilan para dai itu akan dimasukkan dia ke neraka jahannam. Jadi Nabi sudah menyebutkan itu. Jadi jalan ini ada syaitan yang mengajak kepadanya. Mereka, kata Nabi SAW, pakaiannya sama dengan kita, kulitnya sama dengan kita, berbicara sama dengan kita, tapi mereka mengajak kepada kesesatan. Bahkan di dalam hadis Hudzaifah disebutkan bahwa mereka itu sama seperti kita, dakwahnya juga mereka mengajak orang, tetapi mereka mengajak manusia kepada kesesatan. Sampai Nabi tegas mengatakan tentang mereka, hatinya mereka, kulubuhum kulubu syayatin. Hatinya mereka hati setan, kata Nabi SAW. Artinya betul-betul jahat itu. Bagaimana merusak agama ini, merusak akidah ini, merusak manhaj ini, membawa manusia kepada kesesatan. Makanya yang paling Nabi takuti atas umatnya ini, adanya imam-imam yang menyesatkan, kata Nabi. Di dalam hadis Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan lainnya, kata Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala imatal mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku takut atas umatku, imam-imam yang menyesatkan. Jadi imam-imam yang menyesatkan, a'imatal mudhillin, yaitu tokoh-tokoh ahlul bidah yang mengajak manusia kepada kesesatan. Kita lanjutkan ayatnya. Jadi jalan menuju kepada Allah ini dengan dasar ayat ini dalam surah Al-An'am ayat 153 di halaman 100 ini dan juga 104, itu hanya satu. Ya, jalan menuju kepada Allah itu hanya satu jalan yang membawa manusia kepada keselamatan, keredoan, kesorga, hanya satu. Yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa jalan yang mengantarkan seseorang kepada Allah hanya satu. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Allah kecuali melalui jalan ini. Jalan yang satu ini, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ini jalan yang dikatakan Sirat al-Mustaqim. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ketiga dalam surah An-Nisa di ayat 115, Allah SWT berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menentang Rasul, itu Rasulullah SAW, setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan kaum mukminin, kami biarkan di dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 115. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin, itu jalannya para sahabat, sebagai sebab seorang terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan dimasukkan ke neraka jahanam. Ayat ini juga menunjukkan bahwasannya mengikuti Rasulullah SAW merupakan sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan jalannya kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena ketika turunnya wahyu tidak ada seorang yang beriman kecuali para sahabat. Jadi kalau disebutkan di sini sabilul mu'minin, maksudnya jalannya para sahabat. Karena pertama kali beriman para sahabat. Jadi aman rasul bima unzila ilal rabbi wal mu'minun. Rasul Muhammad beriman apa yang diturunkan kepada Muhammad. Artinya Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Arti Rasul mengimani dan juga para sahabat mengimani. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat Allah adalah wajib. Dan menyalahinya adalah kesesatan. Saya ulangi ayat ini, surah An-Nisa ayat 15. Ayat ini menunjukkan bahwasannya mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat Allah adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Jadi ketika orang bertanya, kenapa kita harus mengikuti jalannya para sahabat? Karena yang memerintahkan Allah harus mengikuti, dan Allah juga menyebutkan kalau menyalahi jalannya mereka sesat. Kalau menyalahi jalannya mereka pasti terjadi perpecahan. Pasti. Jadi masih ada dalam memahami wahyu ini pemahaman yang maksum. Kalau orang mencukupkan dengan mengatakan saya cukup dengan Quran dan Sunnah, kan Nabi SAW menyebutkan dua. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian apabila kalian berpegang dengan ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Aku tinggalkan dua perkara yang kalau kalian berpegang dengan dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, kitabullah dan sunnahku. Penjelasan Nabi tentang kitabullah dan sunnah ini harus dipahami dengan pemahaman sahabat. Karena yang paling faham tentang Quran dan Sunnah para sahabat. Yang sudah mengamalkan Quran Sunnah para sahabat. Allah memuji para sahabat. Dan Rasul memuji para sahabat. Dan Allah mewajibkan kita untuk mengikuti jalan para sahabat. Agar manusia semuanya selamat. Dan mendapatkan redha Allah dan mereka masuk surga. Sebab kalau diserahkan kepada pemahaman manusia. Ya akan ada beribu-ribu pemahaman. Kalau orang mengatakan, saya berpegang pada Quran Sunnah, cuma ayat ini menurut saya, maknanya begini. Yang satu mengatakan, menurut saya pendapatnya begini, saya begini. Berapa ribu pemahaman akan rusak agama ini. Maka harus ada satu pemahaman yang maksum, yang Allah sudah jamin selamat. Itu pemahaman para sahabat. Makanya Allah memerintahkan untuk mengikuti mereka. Tiga ayat ini sudah jelas ini. Tentang masalah iman, tentang cara beragama dan juga memahami dalil dan mengamalkannya. Itu sudah tiga jalan ini. Selanjutkan lagi jalan yang keempat ini lebih tegas lagi. Jalan yang keempat ini bahwa dengan mengikuti mereka jaminannya sorga, dan itu yang kita inginkan dalam hidup ini. Tujuan hidup seorang mukmin, seorang mukminah itu surga. Kalau mereka ingin masuk surga, ikuti jalan para sahabat. Sebab Allah telah menjamin mereka masuk surga. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada." Dzalikal fawzun 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menjadikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Di sini Allah menyebutkan generasi yang pertama dari umat ini. Dari orang yang pertama kali masuk Islam, Muhajirin dan Ansar. Ini, kalimat ini Allah abadikan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi yang sahih. Nabi mendoakan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin artinya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan mereka tetap teguh dengan imannya dan berjuang menegakkan agama ini sampai mereka wafat dalam keadaan mereka beriman. Ini muhajirin. Ansar adalah orang-orang yang di Madinah, yang tinggal di Madinah, yang mereka pertama kali beriman dan mereka menolong Nabi dan para sahabatnya untuk menegakkan agama ini sampai mereka wafat. Allah menyebutkan di sini bahwa orang-orang yang terdahulu yang pertama masuk Islam dari Muhajir Ansar dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Allah memberikan syarat di sini, mengikuti mereka dengan baik. Artinya bukan hanya mengikuti mereka saja, tapi mengikuti mereka dengan baik. Artinya betul-betul dia mengikuti dengan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, memahami dengan pemahaman mereka, beragama dengan cara beragama mereka, dan mengamalkannya. Maka Allah redha kepada mereka. Dan mereka pun redha kepada Allah. Artinya untuk mendapatkan redha-Nya Allah, kita wajib mengikuti jejaknya mereka. Jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka redha dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka, redha mereka. Para sahabat, orang-orang yang redha, makanya Allah redha kepada mereka. Mereka redha dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, dengan berjuang bersama Nabi dalam keadaan susah dan payah mereka. Mereka redha. Kehidupan mereka, hidupnya sederhana, pas-pasan hidupnya. Ada di antara sahabat yang kaya, ada. Tapi yang terbanyak, mereka hidupnya pas-pasan. Seperti Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah. Banyak lagi ya, Bilal dan yang lain, banyak. Ratusan sahabat. Mereka hidup dengan apa adanya. Mereka redha dengan apa yang Allah sudah takdirkan buat mereka. Mereka zuhud dengan dunia ini. Gak tamak dengan dunia. Mereka berjuang, siap untuk berjuang menegakkan agama ini. Siap mereka. Mereka redha dengan kesulitan, kesusahan, cobaan, ujian, dan juga kehidupan ini. Maka Allah redha kepada mereka. Jadi mereka harus redha dulu dengan apa yang Allah telah wajibkan kepada mereka. Dengan apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Mereka redha. Maka Allah redha. Makanya kalau kita ingin dapat redha, ikuti jejak mereka. Karena orang yang sukses di dunia ini, pertama kali para anbiya wa rasul. Kalau kita mau tahu orang sukses, sukses itu artinya orang yang dijamin masuk sorga dan dijauhkan dari neraka. Itu sukses. Dengan dasar dalil dari Quran. Itu baru katakan orang itu sukses. Nah orang yang sukses di muka bumi ini, yang pertama kali yaitu para anbiya wa rasul alaihi wasallam. Yang kedua, para sahabat. Para sahabat sukses. Maka Allah menyebutkan di akhir ayat ini, dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang besar. Itulah keberhasilan yang besar. Itulah kemenangan yang besar. Setelah apa? Setelah Allah redha kepada mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Maka selanjutnya, kalau Allah sudah redha, Allah sediakan bagi mereka jannat, sorga-sorga, tajri tahtal anhar yang mengalir di bawah sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Jadi ini harus kita perhatikan, orang yang beriman, itu harus mengikuti jejaknya para sahabat. Wajib. Karena kita ingin dapat redha Allah SWT. Sebab Allah mengkaitkan di sini dengan kalimat walladzina taba'uuhum biihsan. Orang yang hidup sesudah para sahabat, yaitu yang pertama kali tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai kita sekarang ini, sampai nanti hari kiamat, harus mengikuti jejaknya para sahabat. Sebab Allah mengatakan di sini walladzina taba'uuhum, dan orang mengikuti mereka para sahabat. Makanya Allah redha pada mereka. Jadi ayat ini sebagai hujah bahwa mana para sahabat radhiyallahu anhum adalah benar. Orang yang mengikuti mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan disediakan bagi mereka surga. Mengikuti mana mereka adalah wajib atas setiap mukmin. Kalau kita tidak mau mengikuti, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan tidak mendapatkan ridha Allah. Ini harus diperhatikan ini. Jadi kita mengikuti mereka dengan baik. Jadi bukan hanya kita sekedar intisab, pengakuan, Ahlussunnah wal Jamaah, pengakuan salaf, bukan. Tapi Allah menyebutkan walladzina taba'u bi ihsan, dengan baik, dengan ilmu, dengan dalil tadi yang saya sebutkan. Faham dalil tentang manhaj ini, tentang cara beragama ini. Kemudian kita meyakininya, kemudian kita mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba. Ini harus seperti itu. Banyak orang-orang yang intisab pada salaf tapi manhajnya beda, jauh sudah dengan manhajnya para sahabat. Jadi betul-betul kita harus mengulang kembali dan belajar kembali tentang ini. Kemudian yang kelima, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarul fasiqun. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh yang ma'ruf mencegah yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum, kalau seandainya ahlul kitab itu beriman, itu lebih baik buat mereka. Minhumul mu'minun wa aktsarul fasiqun, di antara mereka ada orang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Allah menyebutkan dalam ayat ini tentang para sahabat. Ketika ayat ini turun, khitab ayat ini, kuntum, kalian, dikatakan kalian, yaitu khitab ayat ini kepada para sahabat yang ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, kalian sebaik-baik umat. Jadi kalau orang dikatakan sebaik-baik umat, pertama kali para sahabat. Kalau umat Islam ini ingin menjadi sebaik-baik umat Islam, kewajiban mereka mengikuti jejaknya para sahabat. Jadi kalau umat Islam dikatakan sebaik-baik umat, mereka wajib mengikuti jejak para sahabat. Kemudian ciri para sahabat yang Allah sebutkan dalam ayat ini, dan ini penting untuk dipahami oleh semuanya, terutama untuk para dai, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh yang ma'ruf mencegah yang munkar, wa tu'minu billah, dan beriman kepada Allah. Arti beriman jelas di awal, ya harus iman, kemudian menyuruh yang ma'ruf. Ini penting dalam kita beragama ini. Ini harus ada amar ma'ruf munkar. Dan kebanyakan kalau kita lihat tidak ada amar ma'ruf munkar. Amar ma'ruf munkar artinya menyuruh yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang munkar. Ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid. Munkar yang paling munkar adalah syirik. Perhatikan tuh. Ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid. Munkar yang paling munkar adalah syirik. Dan ini harus tegak. Ketika tidak dilaksanakan amar ma'ruf munkar, maka akan terjadi berbagai macam bencana yang ada di dunia. Yang pertama kali bencana adalah masalah agama. Ketika tidak ada amar ma'ruf munkar, dibiarkan orang dengan berbagai macam pemahaman, dengan berbagai macam golongan, dengan berbagai macam kesatan, para dai, para ustadz diam, tidak menjelaskan kepada umat, umat sesat. Dan ini fitnah dalam agama yang besar. Dan musibah yang besar, musibah dalam agama. Ketika orang tidak tahu jalan bagaimana menuju kepada Allah, ketika orang tidak tahu jalan bagaimana beragama yang benar, enggak tahu. Kewajiban para dai menjelaskan jalan ini dan yang hak ini. Dalam menjelaskan, ya masih ada amar ma'ruf nahi munkar. Menjelaskan kepada mereka ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini jalan yang Allah, ini jalan yang sesat. Harus jelas. Ketika enggak dijelaskan, orang enggak akan tahu. Dan ini amar ma'ruf nahi munkar, harus ada, enggak boleh diam. Dari zaman para sahabat tegas itu. Ketika salah langsung diingatkan. Ketika mereka melanggar dihukum. Ini amar ma'ruf munkar. Yang ada sekarang enggak, dibiarkan. Yang dijaga oleh mereka yang penting persatuan. Enggak ada dalam Islam seperti itu. Persatuan kalau di atasnya tidak di atas asas amar ma'ruf munkar. Harusnya di atas tauhid. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa kalimat tauhid asas tauhidil kalimah. Kalimat tauhid asas tauhidil kalimah. Kalimat tauhid merupakan asas untuk mempersatukan umat. Kalimat tauhid asas tauhidil kalimah. Kalimat tauhid merupakan asas untuk mempersatukan umat. Bahwa kalau enggak ada amar ma'ruf mungkar, ya enggak akan tegak agama ini. Seluruh nabi, seluruh rasul alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rasul, sebagai nabi untuk menegakkan ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang enggak ada sekarang ini. Ini enggak tegak amar ma'ruf mungkar. Jadi ketika orang salah dalam memahami agama, ketika orang berbuat syirik, ketika orang berbuat bid'ah, semua diam. Mesti para dai menjelaskan. Menjelaskan. Ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Ini yang benar, ini yang salah. Jangan orang mengatakan, ya kita masing-masing dalam kita beragama. Enggak bisa. Masing-masing beragama berkaitan antara muslim dengan kafir. Ketika sama muslim harus ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini tegaknya agama ini. Dan ini harus. Kalau enggak, ya rusak. Pertama adalah masalah agama ini. Yang kedua masalah dunia. Masalah dunia ketika orang tidak menegakkan agama, Allah akan turunkan azab. Ketika turun azab, ya terjadi semua. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Adanya orang-orang yang berbuat kemungkaran, maksiat, dosa-dosa yang besar mereka lakukan. Apakah itu syirik, bid'ah, apakah homoseks, perzinaan, musik-musik, lagu, riba, homer, judi, dan yang lainnya dilakukan. Ya Allah turunkan azab. Seperti yang kita lihat, adanya gempa, adanya tsunami, adanya gunung meletus, adanya banjir, ada yang lain. Karena tidak tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Allah akan binasakan ketika orang-orang tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya ciri para sahabat itu tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada antum juga. Hatta masalah kecil. Antum lihat, ketika terjadi di Masjid Kufah. Di Masjid Kufah itu, orang-orang cuma berzikir aja. Ada pemimpin halaqohnya, kata pemimpin halaqohnya, halilumia, sabihumia, kabirumia. Ucapkan Allah 100. Ucapkan Subhanallah 100. Ucapkan takbir 100. Ibnu Mas'ud melihat, kenapa kalian seperti ini? Yang tidak dilakukan oleh para sahabat. Ibnu Mas'ud menjadikan contoh, yang tidak dilakukan oleh para sahabat. Kok kalian melakukan begini? Para sahabat enggak pernah lakukan. Kenapa kalian enggak menghitung dosa-dosa kalian? Apa kata mereka? Jawaban mereka, kami melakukan sesuatu yang baik. Niat kami baik. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wa kam min murin al-khair lan usibahu. Betapa banyak orang-orang yang ingin kebaikan, enggak sesuai dengan sunnah. Enggak sesuai dengan sahabat. Akhirnya apa? Awalnya bid'ah yang kecil dengan zikir. Zikir dianjurkan dalam Al-Quran. Zikir dianjurkan dalam sunnah. Tapi zikir yang mereka lakukan dengan apa? Dengan cara berjamaah. Nabi enggak contohkan zikir berjamaah. Nabi SAW enggak mencontohkan zikir berjamaah. Nabi orang yang paling banyak berzikir. Di muka bumi ini enggak ada orang yang paling banyak berzikir kecuali Rasulullah SAW. Yang kedua, orang yang paling banyak berzikir di muka bumi para sahabat. Tapi enggak pernah ada riwayat Nabi dengan para sahabat berzikir berjamaah. Enggak ada. Maka ditegur keras Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari riwayat yang sahih. Bukan zikirnya, tapi kaifiat zikirnya yang mereka lakukan salah. Maka ditegur. Kata perawi hadis ini, aku lihat mereka yang tadi berzikir ini, justru mereka bergabung dengan siapa? Dengan Khawarij. Untuk memerangi siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Khalifah Rashid. Khalifah yang keempat, yang dijamin masuk surga. Yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diperangi oleh siapa? Khawarij. Jadi awalnya zikir seperti ini berjamaah, bid'ahnya kecil, dianggap ringan bid'ahnya, lama-kelamaan jadi besar, sampai jadi pemahaman, dia gabung dengan Khawarij untuk memerangi siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini terjadi. Dan riwayatnya sahih. Ada di buku, saya bawakan dalam buku mulia dengan mana salaf. Riwayat itu. Jadi ini amar ma'ruf nahi mungkar harus tegak. tegak ini. Ciri para sahabat amar ma'ruf mungkar. Jadi para dai enggak boleh diam. Justru Allah akan selamatkan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf mungkar. Dan berapa ayat Al-Qur'an Allah sebutkan bahwa Allah selamatkan manusia ini yang menegakkan amar ma'ruf mungkar. Antum bisa lihat ayatnya dalam Al-Qur'an. Supaya ini jelas ini. Karena ini tidak tegak. Para dai yang ada dakwahnya hanya ya umum aja. Tidak mengingatkan manusia terhadap kesyirikan, terhadap bid'ah. Dan juga para pejabat juga sama seperti itu juga. Membiarkan orang-orang berbuat zina, melakukan homo, minum khamar, syirik, riba dan yang lain. Dibiarkan oleh mereka. Maka Allah murka. Ini harus tegak amar ma'ruf mungkar. Tidak boleh diam manusia. Allah menyelamatkan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf mungkar. Dia dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf di ayat 164-165. Allah berfirman, "Wa idh qad ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun." فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 164-165. Ingatlah tatkala satu umat di antara mereka berkata, "Kenapa kalian menasihati satu kaum yang Allah pasti membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang pedih?" Qalu ma'dziratan. Mereka mengatakan, "Ini saya untuk beralasan di hadapan Allah. Supaya saya bebas, enggak dituntut oleh Allah di kiamat nanti." Nanti Allah akan tanya, "Kenapa kamu enggak menegur? Kenapa kamu enggak menyuruh yang ma'ruf? Kenapa kamu tidak mencegah yang mungkar?" Maka dia mengatakan, "Ma'dziratan rabbikum," sebagai alasan kepada Allah bahwa saya sudah ingatkan mereka. Saya sudah sampaikan tentang tidak boleh berbuat syirik. Tidak boleh berbuat bid'ah, tidak boleh berbuat maksiat, tapi mereka masih lakukan. Dan di sini mereka masih berharap wala'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Artinya kita enggak boleh putus asa dalam dakwah ini. Meskipun terus mereka berbuat dosa, maksiat, syirik, terus dakwah ini enggak boleh berhenti untuk negara Allah. Kemudian Allah sebutkan di ayat 165-nya, "Falamma nasu ma dzukiru bihi," tatkala mereka lupa dan apa yang diingatkan, artinya mereka sudah enggak pedulikan nasihat ini. Dakwah ini dakwah yang hak. Amar ma'ruf mungkar, mengingatkan orang jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah, jangan berbuat maksiat. Dir enggak diridhoi oleh mereka. Apa kata Allah? "Anjaynal ladina yanhauna 'anil su'." Kami selamatkan siapa? Orang-orang yang mencegah manusia dari perbuatan yang jelek. Jadi orang-orang yang menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar diselamatkan. Yang paling penting di sini apa? Mencegah yang mungkar. Kalau menyuruh yang ma'ruf semua orang bisa nyuruh yang ma'ruf. Hatta orang yang jahat bisa nyuruh yang ma'ruf, tapi mencegah yang mungkar enggak bisa kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang enggak sholat bisa nyuruh anaknya untuk sholat, dia ma'ruf, tapi mencegah yang mungkar enggak ada yang bisa kecuali orang-orang yang terpilih. Makanya orang-orang yang mencegah yang mungkar akan diberikan ganjaran, kata Nabi Muhammad SAW, seperti ganjaran generasi yang pertama. Kata Nabi, "Ada di umatku ini satu kaum yang mereka diberikan ganjaran seperti generasi pertama." Apa? Mereka mencegah yang mungkar, kata Nabi SAW. Mencegah yang mungkar. Maka di sini diselamatkan oleh Allah orang-orang yang mencegah kemungkaran. Kemudian bagaimana? "Wa akhadna alladziina dzalamu," dan kami siksa, kami azab. Siapa yang kami siksa, kami azab? Orang-orang yang zalim dengan azab yang pedih dengan sebab mereka berbuat kefasikan, pelanggaran. Diturunkan azab oleh Allah. Karena mereka terus tidak mau dengarkan nasihat. Makanya manfaat orang mencegah yang mungkar ini manfaat. Makanya ciri para sahabat itu menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Dan ini harus ada di dalam umat ini. Makanya antara ulama menyebutkan bahwa poros agama intinya agama dua. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Itu di antara ulama menyebutkan demikian. Nanti dari situ semua tuh yang ma'ruf ada. Tentang kita mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu manfaat, bertauhid kepada Allah, dan yang lainnya. Itu semua ma'ruf. Kemudian mencegah yang mungkar, mencegah perbuatan-perbuatan syirik, kemudian bid'ah, kemudian perbuatan-perbuatan yang keji. Makanya Allah akan selamatkan siapa? Yaitu orang-orang yang muslih. Antum lihat satu lagi ayatnya. Surah Hud. Di surah Hud. Di ayat 117. Surah Hud ayat 117. Allah menyebutkan wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Allah membinasakan satu desa dengan sebab kezaliman sedangkan orang-orangnya muslih. Antum lihat di sini. Allah enggak menyebutkan wa ahluha salihun. Antum perhatikan di sini. Ayat ini Allah enggak menyebutkan wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah enggak sebutkan di ayat ini wa ahluha salihun. Saleh. Saleh, ada banyak orang saleh. Dia zikir ibadah untuk diri sendiri. Tapi ini muslih. Muslih itu memperbaiki orang. Dia baik dan dia memperbaiki orang lain. Itu muslih. Yang selamat itu yang mana? Yang muslih, yang selamat kenal Allah. Jadi dia saleh dan dia juga muslih memperbaiki. Jadi antum perhatikan tuh. Jadi saleh dan juga dia muslih. Muslih itu artinya memperbaiki. Oke, ketika disebutkan tentang istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu disebutkan oleh Nabi, itu orang-orang yang menegakkan ini. Itu orang-orang saleh. Sebab ini penting dalam kita beragama ini, sebab banyak udah orang-orang jauh dari agama ini. Jadi harus dia memperbaiki apa yang rusak. Antum lihat di buku Syarah Akidah di halaman 40. Rasulullah SAW bersabda mengenai makna al-ghuraba alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang senantiasa memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia. Pertama kali ketika orang dibilang itu rusak, manusia ini rusak, apanya yang rusak pertama kali? Apanya yang rusak? Keyakinannya, akidahnya yang rusak pertama kali. Cara beragamanya, ibadahnya mereka rusak. Nah, kita memperbaiki. Ketika akidahnya rusak, keyakinan rusak, kita perbaiki. Menjelaskan akidah yang benar, manhaj yang benar. Kemudian dalam riwayat yang disebut alladzina yuslihuna ma afsada an-nas min ba'di min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnahku sepeninggalku sesudah dirusak oleh manusia. Riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi dalam Syarah Muskil Athar dan Al-Alkai. Yang kedua, riwayat Tirmidzi. Jadi kita harus jadi orang-orang yang muslih, memperbaiki. Jadi bukan hanya saleh, tapi muslih. Muslih ini menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Dan kita dalam berdakwah tetap mengajak, ada yang mau ikut, silakan, enggak ikut kalau masalah dalam dakwah. Makanya lanjutan ayat ini, kita kembali kepada ayat yang tadi, Ali Imran 110, di halaman 103. Kalau seandainya ahlu kitab itu beriman, baik buat mereka. Di antara yang beriman, di antara mereka, kebanyakan mereka orang fasik. Artinya kita tetap dakwah. Dakwah harus jalan terus. Ada orang yang ikut, alhamdulillah, enggak ikut, enggak ada masalah. Yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran kepada umat ini. Kita enggak memikirkan tentang banyaknya pengikut, tidak. Tapi bagaimana menyampaikan kebenaran ini supaya manusia ini kembali ke jalan benar. Kemudian hadis Nabi, saya akan bawakan satu hadis halaman 105 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum thumma yaji'u qawmun tasbiqu syahadatu adim yaminahu wa yaminu syahadatahu. Sebaik-baik manusia pada masaku, itu masa para sahabat, kemudian yang sesudahnya, kemudian sudahnya, setelah itu akan datang satu kaum yang persaksian salah seorang dari mereka mendalili sumpahnya dan sumpahnya mendalili persaksiannya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Hadis ini mutawatir. Nabi SAW menyebutkan di sini khairun nas, sebaik-baik manusia pada masaku itu sahabat. Tsumma alladziina yunaum, kemudian sudahnya masa tabi'in. Tsumma alladziina yunaum, kemudian sudahnya itu tabi'ut tabi'in. Dan antum perhatikan kalimat Nabi SAW, perkataan sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia bukan rupanya. Sebaik-baik manusia bukan tubuhnya. Sebaik-baik manusia bukan kendaraannya. Sebaik-baik manusia bukan rumahnya. Tapi sebaik-baik manusia tentang akidahnya, mereka yang paling baik. Tentang manhajnya yang paling baik. Tentang akhlaknya mereka yang paling baik. Tentang amalnya mereka yang paling baik. Tentang dakwahnya mereka yang paling baik. Tentang pemahaman mereka yang paling baik. Tentang kehidupan mereka yang paling baik. Maka dikatakan sebaik-baik manusia. Dikatakan sebaik-baik manusia, baik tentang apa? Tentang ilmunya, pemahamannya, akidahnya, keyakinannya, manhajnya, akhlaknya, ibadahnya, sholatnya, dakwahnya, dan yang lain. Mereka sebaik-baik umat. Mereka sebaik-baik manusia. Kemudian, lafadznya ada yang sebutkan khairukum, ada khairun nas, ada khairu ummati. Tapi khairul qurun enggak ada lafadznya. Sebaik-baik generasi, khairul qurun enggak ada lafadz itu. Adapun nanti akan datang nanti sesudah para sahabat, orang-orang yang syahadat mereka melalui sumpahnya. Artinya mereka menjadi saksi sebelum mereka disumpah, dan ada juga orang-orang yang sumpahnya mendahului persaksiannya. Jadi orang-orang yang mereka banyak bersumpah dan mereka orang-orang yang bohong. Mereka adalah orang-orang yang tidak jujur. Sekarang banyak orang yang disumpah, tapi mereka bohong. Ya, orang yang melanggar-melanggar sekarang ini, kalau kita lihat, mereka sudah disumpah. Tapi mereka melanggar. Disumpah dengan apa? Dengan Quran. Disumpah dengan Quran. Tapi mereka bagaimana? Semuanya bohong. Mereka sudah berjanji dengan sumpah Al-Quran itu. Bersumpah dengan Al-Quran boleh aja, karena itu termasuk kalamullah. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan mereka jauh, mereka langgar. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, kesimpulannya, kita belum selesai ini pembahasan bab yang kelima, insyaallah nanti pekan depan kita lanjutkan lagi. Jadi ini penjelasan berkaitan dengan wajibnya kita mengikuti mana salat, karena yang memerintahkan demikian Allah SWT dalam Al-Quran. Dan ayatnya banyak, ini saya cuma sebagian aja, saya bawakan ayatnya. Saya bawakan lengkap dalam buku Mulia dalam Salaf. Yang kedua, hadis Nabi SAW, kita baru baca satu hadis tentang wajibnya mengikuti jejak para sahabat. Bab ini wajib, karena Rasulullah SAW yang menyeru demikian. Ketika Nabi menyebutkan sebaik-baik manusia, maksudnya kita harus mengikuti jejaknya mereka. Karena ini yang akan membawa manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Ini saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirrabbilalamin. Naam sad barakallahu fiq wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pemberian materi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan faedah-faedah tersebut bisa kita amalkan dalam aktivitas ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam rangka ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kami undang ikhwatul Islam yang ingin bertanya, silakan di 0218236543 untuk telepon. Untuk pesan singkat di 0819896543. Kami akan angkat pertanyaan pertama dari pesan singkat dari Abdullah yang bertanya di Jakarta. Pak Ustadz, alhamdulillah saya rutin menghadiri majelis taklim yang diadakan setiap minggu dan di dalamnya diadakan pembacaan Al-Fatihah, Al-Fatihah buat almarhum atau wali-wali Allah, sunan-sunan dan lain-lain. Setelah itu dilakukan zikir bersama. Bagaimana itu, Ustaz? Apakah saya masih boleh mengikutinya atau saya harus menghindarinya? Saya takut kalau yang saya ikuti itu ternyata amalan yang bid'ah. Terus apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik nabiyana Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Dari pertanyaan yang tadi berkaitan dengan majlis taklim yang ada ini sangat banyak ya. Dan beragam majlis taklim ini. Yang antum harus cari majlis taklim yang di situ diajarkan Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salaf. Itu yang penting diingat oleh penanya. Quran dan Sunnah. Artinya kita pegang Quran Sunnah yang disampaikan oleh si dai-nya, si ustadnya, Quran dan Sunnah. Makanya si dai atau ustad yang mengajarkan kita harus tahu bahwa dia akidahnya salaf. Akidahnya jelas, manhajnya jelas. Yang dipelajari Quran dan Sunnah. Quran, Sunnah yang dipelajari oleh dia. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang tadi ditanyakan berkaitan dengan pengiriman bacaan, kembalinya kepada dalil. Ada enggak contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha karena sudah meninggal, begitu juga kepada anak-anaknya? Enggak ada riwayat yang seperti itu. Juga enggak ada para sahabat radhiyallahu anhum mengirimkan Al-Fatihah kepada para sahabat yang lain. Tidak ada riwayatnya. Begitu juga tidak ada para sahabat mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan bahkan diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti jalannya para sahabat. Itu jalannya para sahabat. Kita diwajibkan mengikuti Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat. Sekarang enggak ada yang seperti itu. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, seseorang tidak akan mendapatkan melainkan apa yang dia usahakan. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i menyebutkan tidak akan sampai ibadah itu dikirimkan kepada orang lain, termasuk yang tadi bacaan Yasin, Al-Fatihah, dan enggak akan sampai. Itu pendapat Imam Syafi'i, dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah An-Najm di ayat 39. Jadi itu yang perhatikan. Kemudian soal masalah zikir, dianjurkan kita berzikir. Majlis ilmu ini majlis zikir. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila." Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah pada pagi dan petang. Allah menyuruh untuk berzikir yang banyak, tapi berzikir dengan berjamaah seperti yang dilakukan itu enggak ada contohnya dari Nabi SAW. Tadi sudah saya sebutkan Nabi yang paling banyak berzikir dan sahabat yang paling banyak berzikir. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, majlis taklim itu yang harus perhatikan, majlis taklim itu harus mengajarkan ilmu. Arti majlis taklim itu kan majlis ilmu, mesti diajarkan ilmu. Buka umpamanya kitab akidah, tafsir, hadis, dibacakan kepada umat, dijelaskan syarahnya. Itu manfaat seperti itu. Jadi kalau dia umpamanya cuma duduk-duduk aja baca, ya gak dapat ilmu selama-lamanya. Kan banyak majlis taklim yang hanya membaca surah Yasin kemudian pulang, tapi gak dijelaskan tafsirnya, penjelasannya. Kan kalau dijelaskan satu ayat setiap pertemuan manfaat, orang tambah ilmu. Kan doanya Rabbi zidni ilma, doanya Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalah. Kalau cuma zikir rame-rame gitu, apa yang dapat? Puluhan tahun enggak dapat apa-apa dia. Jadi masih ilmu itu harus diajarkan ilmu, sehingga setiap datang ke masjid itu dapat ilmu dan bermanfaat buat dia, bermanfaat buat keluarga, dan ada yang disampaikan kepada keluarganya. Itu jawaban saya. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat kembali dari seorang pemuda yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana sebaiknya ya Ustaz sikap saya terhadap orang tua dan keluarga? Saya setelah mengenal manhaj salaf ini sempat dituduh fanatik dan seperti terorisme. Sudah sempat saya jelaskan tentang salafi ini, tapi keluarga saya menolak. Semenjak saat itu, sikap orang tua saya dan keluarga berbeda. Hingga saat ini, contoh dari berbicara selalu dengan kata-kata yang sinis dan menyindir saya. Bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan agar tetap dapat menghormati orang tua dan saudara-saudara saya? Silakan Ustaz. Ya, ini banyak juga tuduhan ya. Ketika orang mengikuti Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, mereka mengamalkan yang wajib-wajib dan juga yang sunnah-sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Sebab yang pertama, saya akan jelaskan nasihat itu. Sebab yang pertama, karena sebagian dai, sebagian ustad, sebagian kiai enggak paham tentang kewajiban ini. Makanya ini kajian ini harus terus diulang. Enggak paham. Sehingga ketika ada orang karena tidak pahamnya dan dia tidak juga membaca dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Sehingga ketika ada orang mengamalkan ini, mengikuti dalil, mengikuti Quran, mengikuti sunnah, itu dianggap oleh mereka dengan tanggapan yang sinis. Ini yang salah pertama kali ya para dai-nya, para ustadznya, para kiai gitu. Bahkan ada kiai yang memang kasar lah, kasar. Orang berjenggot, mengikuti siapa jenggot ini? Mengikuti Rasulullah SAW. Tapi kalimat dia mengatakan orang yang berjenggot goblok. Ini kan kasar. Dan penghinaan kepada sunnah Nabi. Dan menghina Rasulullah SAW. Semakin panjang jenggot, semakin goblok dia. Ini penghinaan. Penghinaan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua penghinaan kepada sunnah. Yang ketiga penghinaan kepada kaum muslimin. Ini hukumannya berat ini dalam Islam. Dosa-dosa besar. Kalau dia udah tahu itu, dia menghina, bisa kufur. Bahkan bisa murtad dari agama. Kalau dia tahu dalil ya, dari Quran Sunnah bahwa itu benar. Tapi dia sengaja untuk mengejek, menghina. Itu berat hukumannya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah. Bahkan Allah menyebutkan dalam ayat itu dengan istihza kepada Quran, kepada Allah, kepada Rasulnya. Yaitu, faqad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Berat hukumannya. Nah, karena kiai-kiai, ustad-ustad gak paham tentang sunnah, kemudian mereka mencela sunnah. Kemudian bukannya mencela, bahkan menuduh orang yang berjenggot, yang tidak isbal, itu dengan teroris. Kesalahan yang pertama kali pada dai-dai ini, ustad-ustad kiai-kiai ini. Ini yang salah pertama kali. Sehingga apa? Terpengaruhlah orang tua antum tadi. Seperti yang ditanyakan oleh penanya itu, terpengaruh orang tuanya. Memang ada orang-orang yang salah dalam masalah ini. Artinya, ada sebagian kecil dari orang-orang yang mengikuti pemahaman yang sesat. Bukan salaf loh, sesat. Pemahaman khawarij, takfiri. Seperti apa? Mengebom, merusak. Nah, segelintir orang ini yang berjenggot ini, yang merusak, ini sesat pemahaman mereka ini. Mengkafirkan penguasa, orang berbuat dosa besar, kafir, dan yang lainnya. Ngebom. Ini Islam gak pernah mengajarkan. Rasul gak pernah mengajarkan. Kita juga dalam dakwah gak pernah mengajarkan. Ini sesat. Sehingga disebarkan pemahaman ini oleh orang kiai-kiai ini. Itu lihat tuh, yang berjenggot, itu ngebom segala macam. Sehingga yang ada di benak sebagian orang tua yang awam, yang mereka gak pernah nuntut ilmu. Oh, ini ciri orang teroris yang berjenggot. Gitu. Yang dosa pertama kali yang besar dosanya siapa? Kiai-kiai ini, para dai, para ustadz ini. Yang kedua para pejabat yang enggak ngerti agama, apakah dari angkatan bersenjata, dari Polri atau yang lainnya. Pejabat-pejabat ini juga gak ngerti agama, tapi ngomong tentang agama, pejabat ini. Di generalisir semuanya, memang ada yang salah orang berjenggot, yang dia mengikuti pemahaman yang sesat. Pahami dulu, ini pemahaman sesat, ngebom, mengkafirkan, sesat. Kemudian katakan bahwa orang yang berjenggot teroris, kesimpulannya. Sehingga orang tua itu dari dia melihat TV, baca koran, apalagi sekarang dengan media sosial, dipahami orang berjenggot teroris. Ini salah. Yang pertama kali berjenggot Rasulullah SAW, apa yang dianggap Rasulullah teroris? Dosa besar, bahkan bisa kafir orang itu. Menuduh Rasulullah dengan tuduhan-tuduhan yang gak benar. Jadi harus dipahami dulu, ini udah salah. Sekarang udah terjadi yang seperti ini. Nah, sekarang sikap bagaimana seorang anak kepada orang tuanya? Ya, sikap anak wajib dia berbuat baik kepada orang tuanya. Wajib birrul walidain. Wajib dia untuk berbuat bakti kepada orang tuanya. Jelaskan dengan pemahaman yang benar. Saya gak ikut. Bapak sebaiknya ikut aja pengajian saya. Jadi ajak bapak itu atau ibu itu ke pengajian-pengajian yang diajarkan Quran dan Sunnah Nabi Sallam. Yang kedua, berikan buku-buku. Buku-buku tentang dalil-dalil dari Quran Sunnah ini. Apakah tentang akidah, tentang manhaj, begitu juga tentang prinsip dasar Islam, begitu juga tentang sholat, sampai dia paham. Yang ketiga, yaitu gak boleh lepas kita doa. Mendoakan dia terus supaya diberikan hidayah oleh Allah. Baik di waktu siang, di waktu malam, di saat-saat dikabulkan doa, doakan orang tua kita, keluarga kita agar paham. Yang keempat, kalau memang sudah kita berusaha yang maksimal demikian, tetap masih dimarahi oleh orang tua, kemudian mereka sinis, enggak ada masalah. Enggak masalah, tetap kita berbuat baik. Gitu. Itu cobaan buat kita. Itu cobaan dalam dakwah. Begitulah dakwanya para sahabat dulu juga sama, dimusuhi oleh keluarganya ketika mulai pertama kali dakwah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain, pertanyaan yang lain. Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari seorang ibu. Assalamualaikum Ustaz. Saya dan suami berbeda pandangan dalam manhaj. Alhamdulillah saya sudah hijrah dan mengikuti manhaj salaf. Tapi suami tidak meyakini kalau yang saya ikuti itu yang paling benar. Karena ada subhat di pikirannya, katanya Islam itu ada 73 golongan. Tapi hanya satu yang masuk surga. Nah, pemahaman suami saya, dia bilang, kita tidak tahu mana yang paling benar. Bagaimana saya menyikapi suami, Ustaz, dan menjelaskan tentang subhat tersebut. Jazakumullahu khairan, silakan. Iya, sebenarnya mudah. Artinya, suami ibu yang ibu tanyakan itu, dia berpendapat, itu dengan dalil. Artinya benar dalilnya. Bahwa 73 golongan itu, Nabi sebutkan umat Islam, insya Allah nanti pekan depan kita bahas. Itu, kata Nabi, umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga itu, artinya orang mengikuti Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Kalau dia masih ragu tentang satu golongan itu, ya satu golongan itu bukan dakwahan, bukan khayalan, bukan yang lainnya, tapi ilmu, amal. Kita lihat dong, ilmunya, dalilnya yang disampaikan. Yang kedua, amalnya. Jadi satu golongan itu, yang mengikuti para sahabat, yang betul-betul dia mengilmui, betul-betul dia mengilmu da'u dia. Yang kedua, meyakini. Yang ketiga, mengamalkannya. Dari itu, kita berusaha. Jadi ketika kita mengajak orang kepada Quran Sunnah Nabi Sallallahu, bukan ini tazkiyah, bukan. Bukan kita mensucikan diri kita, tidak sama sekali. Justru ini kita menjelaskan ini jalan yang benar. Kita berusaha untuk mengikuti jalan ini. Gitu. Itu yang harus kita sampaikan kepada kaum muslimin. Bukan mengatakan, wah berarti kajian ini menganggap paling benar sendiri. Tidak, justru ini kajian yang benar Quran Sunnah. Benar memang benar. Dan kita akan meniti jalan ini. Gitu. Itu yang kita jalankan. Jadi harus jelaskan kepada dia, makanya diajak dulu dia kepada pengajian. Kalau belum, ya sabar. Gitu. Perbedaan, kadang-kadang pendapat ada aja suami istri, tapi harus sabar. Kalau nggak sabar, yang ada ya nanti perceraian. Harus sabar. Sampai pun kadang-kadang dia udah ngerti tentang manhaj, tapi dia masih susah untuk sholat berjamaah, juga harus sabar. Atau ada berapa sunnah yang belum dilaksanakan, ya harus sabar. Doakan dia agar dapat hidayah dari Allah Taala. Tapi terus kita berusaha bagaimana membujuk dia, merayu dia untuk dapat mengikuti kajian yang benar. Itu perlu waktu, di samping doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Itu harus sabar. Kalau enggak sabar, ya mungkin ada setahun orang bisa berubah, ada dua tahun. Bahkan ada yang suami istri sudah 10 tahun. Si istri udah ngaji 10 tahun, suaminya belum. Bisa berubah. Itu perlu waktu dan perlu kesabaran gitu. Kalau enggak sabar ya seperti yang tadi saya katakan, ya perceraian yang ada terjadi, rugi, rugi dia, rugi juga anaknya nanti. Wallahu a'lam. Itu satu lagi. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat. Dan kami berikan kesempatan satu penelpon untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan di 0218236543. Mohon pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan yang Ustaz telah sampaikan. Halo. Silahkan di 0218236543 untuk Anda yang bertanya kepada Ustaz pada kesempatan pagi hari ini. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Iskandar Jepok. Silakan Bapak, agak sedikit bergeser agar suaranya lebih jelas ya. Silakan Pak. Mau tanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, Anak alhamdulillah udah dapat hidayah mengenal sunnah. Tapi semenjak itu Anak juga merasakan banyak cobaan, sakit di badan, ya kan? Bahkan kalau sholat pun sekarang sulit terhadap jamaah karena merasa seperti mau jatuh atau gimana. Kira-kira apa yang harus Anak lakukan Pak Ustaz supaya Anak bisa istiqomah di atas sunnah ini ya Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban dari Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, berkaitan dengan masalah kita mengikuti Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini wajib. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Betapa banyak orang-orang yang belum diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Kita bersyukur kepada Allah Taala. Ketika antum sudah mendapatkan hidayah di atas Islam dan Sunnah, ini nikmat dari Allah. Kita wajib bersyukur atas nikmat ini. Dan jalan kita setelah kita mendapatkan hidayah ini yang ada kenikmatan, yang ada ketenangan. Anda bisa tanya dari ribuan kaum muslimin yang telah mendapatkan hidayah, mesti mereka mendapatkan ketenangan. Ketika kita berubah mengikuti pemahaman yang benar ini, ya ada cobaan, pasti ada cobaan, ada ujian gitu. Tapi kita harus sabar. Soal adanya cobaan, ujian itu pasti cobaan itu. Kita harus sabar dan terus menekuni, belajar terus. Itu godaan dari setan, karena setan enggak senang kita tadinya sesat kemudian dapat petunjuk, enggak senang setan. Orang-orang kafir enggak senang, mereka ingin kita ini sama-sama kafir seperti mereka. Maka mereka berusaha bagaimana kita menjadi kafir seperti mereka. Begitu juga setan berusaha bagaimana kita ini sesat seperti dia sesat. Dan orang-orang yang sesat juga kepengen kita sama seperti mereka. Makanya begitu kita berubah mengikuti jalan yang hak ini, setan enggak senang, digoda terus. Itu godaan setan itu. Seperti ingin sholat berjamaah kadang-kadang malas, kadang-kadang timbul penyakit. Kalau penyakit cobaan, bukan hanya kita yang sakit. Hatta ahlul bidah juga sakit, atau orang kafir juga sakit itu. Jangan enggak jadi alasan itu. Mau ngaji wah sakit, mau sholat berjamaah sakit. Ahlul bidah juga sakit, orang kafir juga sakit sama. Tapi beda dengan kita. Kalau kita sakit, itu setiap kita sakit itu, kalau kita sabar redho menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita, kemudian juga akan dimudahkan jalan kita menuju surga. Makanya harus dilawan. Itu godaan. Nanti setelah itu, setelah kita berusaha terus, dan antum juga yang sudah berubah ini, yang tadinya mengikuti bid'ah atau syirik kemudian berubah mengikuti masalah, antum yang paling penting ngaji, nuntut ilmu. Itu yang sering saya ingatkan itu, karena banyak yang gak ngaji, banyak yang nuntut ilmu, cuma intisab kesalap aja, wah alhamdulillah saya udah berubah. Kemudian ya piara jenggot, tidak isbal, udah cukup. Enggak cukup. Masih banyak yang belum kita tahu tentang Islam ini. Harus belajar, nuntut ilmu, dan terus nuntut ilmu. Harus istiqomah dalam thalabul ilmi. Baca buku-buku. Kita belum tamat kan, seperti syarah akidahnya belum banyak yang tamat. Atau ustaz-ustaz belum tamat. Tamatkan. Bahkan kalau perlu lagi kita sebagai da'i, baca bahasa Arabnya. Baca kitab Sahih Bukhari, Muslim, yang lainnya. Sehingga kita tahu agama ini dengan benar. Kembali. Ayat yang kita baca, tafsirnya. Gitu. Kalau antum bukan seorang da'i, ya baca buku-buku ini. Sibukkan dengan baca, sibukkan dengan baca, sibukkan dengan ilmu. Kemudian setelah itu, sibukkan dengan amal. Gitu. Nanti akan terasa perubahan itu, antum akan mendapatkan kenikmatan. Ini bukan satu. Ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, berubah, mendapatkan ketenangan. Banyak orang menyampaikan kepada saya, Ustaz, alhamdulillah, setelah saya ikut kajian salaf ini, Quran, Sunnah, saya mendapatkan ketenangan. Dan keberkahan dalam rumah tangga saya, istri saya, anak saya, termasuk usaha saya, berkah. Itu nikmat. Gitu. Memang waktu awalnya, ya digoda oleh setan dari jenis jin dan setan di Indonesia. Kan teman-temannya dia gak senang ketika berubah. Kok kamu berubah sekarang ini? Bahkan kadang-kadang mereka mengatakan perubahan itu, kamu kena setan apa gitu. Padahal dia yang kena setan. Tapi dibalik, kok kamu berubah ini kena setan apa? Macam-macam sudah. Itu cobaan. Tapi itu akan hilang gak lama itu. Gak. Ya kayak Nabi aja dituduh apa? Gila kan Nabi. Dituduh tukang sihir. Dan dituduh juga Nabi seperti tersihir atau kemasukan jin oleh mereka itu. Padahal mereka yang kemasukan jin. Tapi tuduhan. Makanya kita sabar dengan tuduhan itu. Maka ketika dapat tuduhan, kayaknya berat gitu. Hati ini kayaknya sakit. Itu cobaan. Tapi jalan terus. Karena apa? Setan ingin menyetop kita sampai di situ, supaya kita kembali lagi. Sama seperti orang yang minum khamar, yang riba, tobat. Kembali kepada Islam yang benar, Quran Sunnah. Cobaannya banyak. Cobaan dari keluarganya, cobaan dari orang tuanya, cobaan dari teman-temannya. Itu seperti itu. Makanya kembali lagi kepada Islam yang benar ini, ngaji, nuntut ilmu, ibadah kepada Allah, doa kepada Allah. Akan diberikan ketenangan. Insya Allah, dengan mengikuti pemahaman ini, pasti mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kesejukan. Gak mungkin. Tidak, gak mungkin. Meskipun kita hidupnya miskin, papa, mesti tenang, mesti tenang. Karena saya udah bukan satu. Yang ngomong sama saya ini udah ratusan yang ngomong. Ustaz, setelah saya kembali kepada Quran Sunnah, saya mendapatkan ketenangan. Saya mendapatkan kebahagiaan. Saya mendapatkan keberkahan dengan istri saya. Dulu saya susah, Ustaz. Ribut terus. Tapi begitu mengikuti ini, ketenangan yang ada, kebahagiaan yang ada. Itu yang harus kita ikut. Memang inilah jalan yang benar. Jalan membawa keberkahan. Beda. Kalau antum melihat dalam kehidupan antum, sudah yang beda-beda, yang maksiat, enggak ada ketenangan dalam hidupnya. Dan waktu kita dulu enggak ada berkah, tapi begitu mengilmu mana salaf ini, keberkahan ada. Ibadah, tenang. Coba kalau waktu diikuti beda, enggak ada ketenangan. Ribut rame dalam ibadah. Ngaji juga cuma keramaian aja, tapi enggak ada ketenangan. Tapi beda ketika kita masuk kepada mandat ini, ada kehusyuan, ketenangan, zikir, ibadah kepada Allah dengan tenang, doa dengan tenang, sesuai dengan sunnah. Kita belajar, menuntut ilmu, banyak keberkahan. Makanya, mengikuti Quran Sunnah yang salah membawa kepada keberkahan. Dan juga keselamatan. Dan mudah, gak sulit. Agama ini gak sulit. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, untuk yang bertanya dan semua yang mendengar kajian ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya dan diberikan istiqamah di atas Quran dan Sunnah fahmi salaf. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.